Kita goyang lagi yuk. Berapa tahap? Ini deh kan jadana semuanya yuk. Semoga semua suka yuk. Lapa, ye obrol. terima kasih. Terima kasih. Cukup banyak para nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Terima kasih. Kita goyang lagi bro. Terima kasih. Nyupalapa. Terima kasih. Getar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau neraka. Terima kasih. Manusia, banyak manusia tersesat. Oh, banyak yang tersesat. Apakah tujuan kita goyang lagi bro. Terima kasih Nyopal. Terima kasih. Matur nuwun. Yo, yo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cukup banyak para nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Terima kasih. Sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka? Terima kasih manusia. Banyak manusia tersesat, oh, banyak yang tersesat, tak tahu apakah tujuan.